Semoga sukses selalu. Semoga bisa menjadi anak yang selalu dibanggakan oleh kedua orang tua. Yang oh, artisnya New Metro pasti aja bisikan rindu. Assalamualaikum.